Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Sekarang kita membahas yaitu bayan asrari shaum wa adabuhu. Penjelasan rahasia-rahasia saum, apa itu puasa, wa adabuhu dan adab-adabnya. Insyaallah yang sekitar 2 bulan lagi ya kita akan ya puasa Ramadan. Kata beliau, walis saumi 3 maratib. Saum ya puasa itu ada 3 tingkatan, ada 3 martabat. Yang pertama saumul umum, itu saumnya orang umum. Yang kedua wasaumul khusus, saumnya orang khusus. Yang ketiga wasaumul khususil khusus, saumnya khususnya khusus. Ya, yang pertama saumnya umum, yang kedua saumnya orang khusus, yang ketiga saumnya yang khusus dari khusus. Apa saumnya umum? Kata beliau, fa amma saumul umum fa huwa qaful batni wal farji an qada'i syahwah. Saumnya umum itu sebatas menahan lapar dan dahaga dan menahan kemaluan dari syahwatnya. Ini namanya saum umum. Ya. Di mana dia hanya sebatas enggak makan, enggak minum, enggak jima, dah selesai. Wa amma saumul khusus, kalau saumnya orang khusus gimana? Fa huwa kafun nadhar wal lisan wal yad wal rijl was sam' wal basar wasair al jawarih anil atham. Itu bukan hanya sebatas ia menjauhi makan, minum, jima, tapi juga ia menahan pandangannya, menahan lisannya, menahan tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan seluruh anggota tubuhnya ia tahan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya saumul khusus. Saumnya orang khusus ini. Iya. Jadi di saat ia berpuasa itu bukan hanya sebatas menahan dahaga, tapi dia tidak melihat sesuatu yang haram. Lisannya ia pelihara dari ghibah, menyakiti hati orang. Tangannya ia ya tahan daripada memukul orang, mendzalimi orang. Wa amma saumu khususil khusus, adapun saumnya khususnya khusus, ini lebih tinggi lagi nih. Fa huwa saumul qalbi anil himamid dani'ah wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala wa kafuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Yaitu puasanya, saumnya hati kita dari niat-niat jelek, dari pemikiran-pemikiran yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mencegah dari semua selain Allah secara total. Ini susah banget nih, Pak. Iya. Sampai-sampai niat buruk aja tidak ada sama sekali. Sampai-sampai pikiran-pikiran yang untuk memikirkan sesuatu yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala pun ia tidak lakukan itu. Subhanallah. Ini berat hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau kita paling banter yang kedua ini. Ini pun yang kedua tetap susah juga gitu. Ya, shaumul khusus, shaumnya orang khusus itu. Kemudian beliau menyebutkan adab shaumul khusus. Famin adabi shaumil khusus. Adapun adab-adab shaumul khusus, apa itu? Yang pertama ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan ini masya Allah ya akhi, faidah untuk hati itu besar sekali ya. Karena orang yang berhasil menundukkan pandangannya, insya Allah dia akan bisa menjaga pikirannya, insya Allah. Karena biasanya ya, dari pandangan mata itu akan muncul pikiran, dari pikiran itu akan muncul niat biasanya. Ketika antum misalnya melihat ya ada akhwat cantik, masya Allah, dan antum tidak tundukkan mata antum, jadi pikiran ngebayangin andai dia jadi milik saya gitu kan. Ya. Akhirnya apa? Kalau dipikirin aja jadi niat. Apa yang ngedeketin ah? Ya. Nomor HP-nya berapa ya? Cari Facebook-nya lah dan yang lainnya. Kalau sudah niatnya kuat, bisa berbentuk apa? Perbuatan. Makanya orang yang menahan pandangannya, ia akan bisa menjaga pikirannya. Dan orang yang bisa menjaga pikirannya, ia akan bisa menjaga niatnya. Dan orang yang bisa menjaga niatnya, ia akan bisa menjaga perbuatannya. Oleh karena itulah ya, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah berkata apa? Aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr al-fikru. Asal segala kebaikan dan keburukan itu pikiran. Dari pikiran dulu biasanya, Pak. Seorang istri ketika melihat suaminya nih, kok suami saya ini kok banyak kekurangannya. Akhirnya dipikirin aja kekurangan suaminya itu. Lama-lama cintanya berkurang. Muncul niat ingin memaksiatinya. Udahlah, saya enggak mau taat lagi sama dia. Lama-lama setan masuk, udahlah kamu cari aja. Cari, kamu kan ya udah bukan level dia lagi, kamu tuh levelnya ustaz. Waduh. Ya. Mulai itu. Ini mengerikan saudara-saudaraku sekalian. Maka kata beliau, adab shaumul khusus yang pertama itu menundukkan pandangan. Dan untuk menundukkan pandangan ini terkadang beratnya minta ampun, Pak. Ya. Karena yang namanya laki-laki ya tahu sendirilah. Ya, kecondongan kepada wanita itu berat sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Iya. Maka supaya kita bisa menundukkan pandangan, coba kita rayu diri kita. Pas ngelihat akhwat cantik, kita langsung berpikir bidadari surga lebih cantik. Iya. Pas ngelihat akhwat yang cantik, kita langsung berpikir, ya Allah wa'alam. Ya, parasnya cantik, saya tidak tahu akhlaknya cantik apa tidak. Kalau kita rayu diri kita, insya Allah kita bisa. Tapi kalau kita yang kita pikirkan kenikmatannya doang, syahwatnya, susah, sulit sekali. Ya, untuk menentukan pandangan itu. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, orang yang selalu menentukan pandangannya dari perkara yang haram, Allah gantikan dengan yang lebih dari itu. Allah gantikan dengan kesejukan pandangan. Allah jadikan tajam pemahamannya. Allah berikan hafalannya yang kuat. Beda dengan orang yang matanya jelalatan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya hatinya pun tidak bisa terjaga. Orang kalau matanya itu tidak bisa dijaga, hatinya pun tidak bisa dijaga. Kalau hatinya sudah tidak bisa dijaga, sulit sekali untuk mempertahankan, ya, supaya imannya tidak turun, itu sulit sekali. Ya, kalau Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian adab yang kedua kata beliau, wa hifdzul lisan amma yu'dhi min kalamin muharramin aw makruhin aw ma la yufidu wa hirasatu baqil jawarih, yaitu menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang haram atau makruh atau ucapan yang tidak ada manfaatnya. Yang haram contohnya apa? Ghibah. Contohnya lagi apa? Nyakitin hati orang. Kadang kita ini Pak, ngomong tuh gak mikir dulu, ceplos-ceplos aja. Apalagi kalau lagi bercanda ya. Seringkali kalau kita bercanda itu gak memikirkan akibatnya, hanya sebatas berpikir, ah ini kan cuma bercanda. Kita bercanda ya bercanda, tapi akhirnya hati orang jadi sakit hati dan yang lainnya gimana? Maka dari itu ya akhi hati-hati. Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam, siapapun yang ingin berbicara falyatafakkar, hendaklah ia pikirkan dulu sebelum ia berbicara. Ya. Makanya kata sebagian ulama, kalau kita berbicara hendaknya hati kita itu di belakang lisan kita. Artinya hati kita yang mengkondisikan lisan gitu. Jangan sampai lisannya itu di belakang hati kita. Ya, setelah kita ngomong baru mikir. Enggak, mikir dulu baru ngomong, baru berbicara. Kira-kira pembicaraan saya ini dosa apa enggak ya? Iya. Ucapan-ucapan lisan nih Pak, Masya Allah ya. Dosa lisan tuh rata-rata gede loh, bukan kecil loh. Ghibah dosa besar, nyakitin hati orang dosa besar, dusta dosa lisan bukan? Dosa besar, berkata tanpa ilmu, apalagi ini, ya banyak sekali dosa-dosa lisan tuh mengerikan sekali. Makanya kata para ulama, tidak ada sesuatu atau dari anggota tubuh kita yang paling berhak untuk dipenjara dari lisan kita ini. Hati-hati sekali ya, akhi. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi finari jahannam sab'ina kharifan. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang ia anggap remeh, sementara itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu kata itu, Allah masukkan ia ke neraka jahannam 70 tahun. Gara-gara satu kata. Makanya penting sekali ya, mempuasakan atau mensaumkan lisan supaya tidak seenaknya ngomong, itu penting sekali. Hifdzul lisan ini. Setidaknya Pak, menjaga lisan dari ucapan yang enggak ada manfaatnya deh. Kalau kita ngomong misalnya sesuatu, terkadang ya seringnya sih bercanda. Ya bercanda sih ya, silahkan saja. Cuman kalau misalnya kita sering ngobrolin sesuatu yang gak ada manfaatnya, itu lama-lama akan menarik kepada sesuatu yang makruh atau bahkan yang haram. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang gak ada manfaatnya. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman itu. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Yaitu orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Subhanallah. Ya, ucapkan, upayakan deh Pak, yang kita ucapkan ini bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa. Iya. Kemudian adab selanjutnya kata beliau, wahirasatu baqil jawarih, dan menjaga anggota tubuh yang lainnya dari perbuatan yang haram dan sia-sia. Fi al-hadits min riwayat al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Dan dalam riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah enggak butuh sama saumnya, enggak sama puasanya itu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi lisannya tetap aja ngomongin orang, lisannya suka berdusta, lisannya masya Allah. Bagaimana Allah akan terima ya saum orang seperti ini? Karena tujuan saum itu Pak bukan sebatas menahan daripada lapar, tapi tujuan saum yang hakiki adalah melatih supaya yang lain juga ikut saum. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, semuanya. Wa min adabi, di antara adab-adab saum juga kata beliau, alla yamtali'a min at-ta'am fil lail bal ya'kulu bi miqdar. Di waktu malam jangan tuh perutnya jangan penuh sama makanan, tapi hendaklah ia makan dengan kadarnya. Apalagi kalau seorang, kalau di bulan Ramadan nih banyak ya orang-orang itu kalau malam-malam tuh jadi apa ya pembalasan ya. Kalau lagi buka puasa nih, depannya ada kolang-kaling, ada apa ya, makanan semua kumpul, belum lagi yang siang tadi diumpetin ya, makan semuanya, belum terawih, sebelum terawih udah kenyang bener, pas salat terawih nah di situ Pak ngantuknya minta ampun ya, imam baca kul huwallahu ahad aja lama amat ini ya. Gara-gara apa ya, salah dia. Seharusnya ketika berbuka puasa itu jangan kenyang-kenyang, jangan, supaya kita ada persiapan nih untuk salat tarawih. Iya. Ya khotah Islam azani Allah wa yakum. Fa innahu ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Karena kata beliau, tidaklah manusia memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Dan hadis ini sebetulnya hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarram min batnihi bihasbi ibni adam luqaimat yuqimna sulbah. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri, kata Rasulullah. Cukuplah beberapa suap saja untuk ia menegakkan tulang rusuknya. Tapi kalau ia mau makan juga, kata Rasulullah, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Untuk nafas. Ya. Cuma masalahnya sepertiga antum mana enggak tahu gimana. Ada ikhwan nih datang ke saya, alhamdulillah Ustaz, saya sepertiga bakso, sepertiga mie ayam. Astagfirullah. Kok begitu cara pengaturannya? Iya. Ini Pak, ini menunjukkan Pak, seorang mukmin tuh jangan membiasakan kenyang dalam makan. Rasulullah pernah kenyang, pernah sekali-kali. Para sahabat pernah kenyang, pernah sekali-kali. Sebutkan dalam hadis, bahwasanya Umar keluar rumah karena lapar. Ketemu sama Abu Bakar di jalan, ternyata juga Abu Bakar sedang lapar. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, rupanya juga Rasulullah lagi lapar. Kemudian Rasulullah mengajak Abu Bakar dan Umar untuk pergi ke rumah seorang Ansor. Ketika berada di rumahnya Ansor, maka Ansor ini menyembelihkan kambing, mengambil kurma, susunya dan yang lainnya, sampai Abu Bakar dan Umar kekenyangan. Artinya sekali-kali kenyang gak masalah, tapi kalau dijadikan sebagai sebuah kebiasaan tiap makan kenyang aja, ini gak bagus. Tidak sesuai dengan hadyun Nabi SAW. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Masalahnya kan kita kan sudah dididik sama orang tua, Pak. Ayo nak, makan yang banyak nak. Sampai kenyang. Ya. Ya mungkin kalau anak kecil enggak masalah kali ya. Untuk pertumbuhannya. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, kalau kita makan itu jadikan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafas. Dan ternyata subhanallah, Pak, di zaman sekarang ya, para ahli kesehatan meneliti bahwa ini memang cara makan yang paling sehat. Cara makan yang paling sehat sudah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, mata syabi'a awal al-lail lam yantafi' bi nafsihi fi baqihi. Wakadzalika idza syabi'a waqta as-sahar lam yantafi' bi nafsihi ila qarib min adh-dhuhr. Li'anna kathratal aqli turithul kasala wal futur. Thumma yafutul maqsudu min as-siyami bi kathratil akal. Kata beliau, jika ia kenyang di awal malam, maka di malam itu biasanya ia sulit untuk ibadah. Demikian pula kalau ia kenyang di waktu sahur, biasanya di awal siangnya juga susah untuk ibadah. Kenapa? Kata beliau, karena banyak makan itu seringkali menimbulkan kemalasan dan futur. Emang benar sih. Orang banyak makan, Pak, biasanya cepat ngantuk. Badannya berat. Akhirnya malas. Baca Quran sedikit, kerasanya banyak. Sholat, ya cuma baca sabihis, kayaknya baca amayata sa'alun. Kenapa? Karena ya itu. Perutnya terlalu kenyang dia. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa kata Aisyah? Ya ma'ah dasat hadil ummah ba'da wafati nabiyha minasyaba. Tidaklah umat ini mengada-ngada setelah Rasulullah wafat dari kenyang terus. Fa inna rajul idza syabi'a qawiyat syahwatuhu. Sebab orang kalau sudah kenyang terus, kuat syahwatnya. Akhirnya apa coba? Lemah ibadahnya. Malas-malasan dia. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak puasa sunnah. Nih apalagi yang jomblo nih, yang belum pada nikah. Ya, Nabi sangat menekankan untuk para jomblo, ya, untuk banyak-banyak saum. Kita lanjutkan. Kata beliau, kemudian maksud tujuan dari saum itu menjadi terluput dengan banyaknya makan. Li'anna al-murada minhu an yadhuqa ta'mal jur. Karena tujuan saum itu merasakan nikmatnya lapar. Lapar nikmat enggak, Pak? Yang bukan nikmat sih sebetulnya. Ya kalau kita lagi puasa, ya apalagi yang enggak biasa puasa, lapar banget, kayaknya tersiksa banget gitu loh. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita lagi saum, lagi lapar, itu banyak sekali manfaatnya, Pak. Orang yang lagi lapar itu biasanya lagi saum itu, lagi puasa itu ya, rata-rata ia lebih dekat kepada Allah, Pak. Orang yang lagi saum itu lebih jauh dari maksiat, Pak. Kenapa? Karena syahwatnya dikurangi itu. Orang yang lagi saum itu biasanya hatinya lebih lembut dan lebih halus, mudah menangis dan yang lainnya. Makanya kalau orang yang saum, jangan mikirin beratnya saum, jangan. Pikirin besarnya maslahatnya, besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, atau seperti air hujan yang turun dari langit di dalamnya ada kegelapan ada petir dan halilintar, ada kilat dan halilintar. Kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan wahyu dari langit itu seperti air hujan. Di sana ada perintah, di sana ada larangan, di sana ada sesuatu yang memberatkan. Itu seperti kegelapan, kilat, halilintar. Nah, ternyata orang munafik itu, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ijtima' Juyush Al-Islamiyah ketika menafsirkan ayat tersebut, orang munafik itu hanya memikirkan kegelapannya, halilintarnya, tapi tidak memikirkan manfaat hujannya. Sama halnya dengan kita, ketika kita mau puasa Ramadan, yang kita pikirin beratnya doang. Waduh, ya saya kan lagi ada acara mau jadi binaraga, kalau saum gagal deh. Saya kan lagi waduh, kalau saya saum nanti raper gimana. Yang kita pikirkan beratnya aja. Akhirnya apa? Akhirnya karena ia sudah memikirkan beratnya amal itu, mundur dari amal, Pak. Terasa berat buat dia. Maka dari itu kata beliau, beda dengan orang yang ia pikirkan manfaatnya untuk dirinya. Iya, kalau kita pikirkan manfaat saum untuk hati kita luar biasa. Manfaat saum untuk kehidupan hati kita, demikian pula keimanan kita, ini masya Allah, Pak. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la nadhira lah." Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu amal ibadah yang tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Memang betul. Nah, ketika kita yang kita pikirkan manfaatnya dan pahalanya, insya Allah kita semangat. Orang mau haji, mau pergi umroh, yang dia pikirin, aduh gimana naik pesawatnya ini, takut jatuh, belum lagi capeknya, berdesak-desakannya, dipikirinnya kayak gituan. Yakin gak haji-haji tuh, Pak? Kenapa? Karena yang dia pikirkan beratnya dulu. Tapi kalau yang dia pikirkan, masya Allah, haji menggugurkan dosa-dosa yang sangat banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang haji dan ia tidak berbuat dosa dan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, pulang dalam keadaan seperti terlahir oleh ibunya kembali, bersih dari dosa. Wah, masya Allah, saya pengen bersih dari dosa, gimana ini? Insya Allah ringan itu, Pak. Kalau yang kita pikirkan manfaat-manfaatnya dan pahalanya yang begitu besar dari suatu amal saleh, itu ringan insya Allah, walaupun berat. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Mohon maaf ya, yang ada di pintu bisa enggak maju? Soalnya yang mau masuk tuh terhalang jadinya, Pak. Ikhwah, pada maju bisa enggak? Kasihan yang baru datang. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata beliau, karena yang diinginkan daripada saum apa itu? Itu merasakan ya manisnya lapar. Wa yakunu tarikan lil mustahi, dan ia meninggalkan semua yang ia inginkan, syahwatkan. Kita ini, Pak, jangan jadi orang yang setiap kali kita bersyahwat sesuatu, kita ingin berusaha untuk meraihnya. Iya. Jadilah kita orang yang berusaha pintar untuk menahan syahwat kita. Banyak diantara misalnya ibu-ibu ya, gak betah ngelihat tas bagus dibeli aja, gak mau mikir manfaatnya nanti apa. Itu di rumah tas udah sabrek-abrek ya, gak mikir kedepannya nanti gimana hisabnya pada hari kiamat, apa manfaatnya. Ini namanya orang seperti ini, Pak, terlalu memperturutkan apa syahwat dan keinginan gitu. Nggak boleh ngelihat barang bagus beli aja tanpa melihat manfaatnya buat hidup kita apa. Makanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingkari seorang sahabat yang setiap kali berkeinginan dia beli, sampai Umar mengatakan, ya apakah setiap keinginan kamu harus terpenuhi? Tidak. Ya. Hakikat kita ini berpuasa saum ini adalah menahan keinginan-keinginan kita ini, Pak. Dan memang, Pak, subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan bahwasannya untuk mendapatkan surga itu memang harus capek di dunia. Gak bisa kita pengen surga tapi enak-enakan gitu, gak bisa. Kalau kita di dunia saja hidup pengen mendapatkan uang yang banyak, antum harus banting tulang cari duit. Bahkan terkadang ngelembur demi untuk mendapatkan uang. Apalagi untuk mendapatkan surga. Surga itu masya Allah seluas langit dan bumi, lebih baik daripada dunia dan seisinya, jauh. Masa kita akan mencarinya dengan berleha-leha? Tidak. Harus sungguh-sungguh, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau akan menyebutkan tentang saum tatawu, yaitu saum sunnah. Fa amma saumut tatawu, adapun saum tatawu, saum sunnah, fa'lam anna istihbab as-saum yata'aqqad fil ayyamil fadilah. Ketahuilah bahwa disunnahkannya saum sunnah itu menjadi semakin ditekankan bila bertepatan dengan waktu-waktu yang utama. Iya. Jika bertepatan dengan waktu-waktu yang utama, maka sangat ditekankan sekali kita untuk ya bersaum apa berpuasa. Wa fawadhilul ayyam ba'daha yujad fi kulli sanah. Qasiyami sanati ayyamin syawal ba'da ramadhan wa qasiyami yaumi arafah wa yaumi asyura wa asyri dhil hijjah wal muharram. Ya, kata beliau, dan waktu-waktu yang utama itu ada yang lewat setiap tahunnya. Seperti contoh misalnya 6 hari syawal setelah ramadhan. Seperti apalagi puasa hari arafah. Seperti apalagi puasa hari asyura tanggal 10 muharram. Ya, demikian pula puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 itu masya Allah. Ya. Demikian pula puasa di bulan Muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu fi syahrillahil Muharram." Saum atau puasa yang paling utama setelah Ramadan, kata Rasulullah, yaitu saum di bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram kita perbanyak untuk apa? Ya, saum, entah itu saum Daud ataupun puasa apa namanya? Senin, Kamis, demikian pula ayyamul bidnya 13, 14, 15. Wa ba'du yatakarrar fi kulli syahr. Ada juga yang setiap bulan lewat. Ka awalihi wa awsatihi wa akhirihi. Faman shoma awwala syahr wa awsathahu wa akhira faqad ahsan. Wa ra'ana al-afdal an yaj'ala thalatha ayyamal bidh. Contoh, kata beliau, kita dianjurkan berpuasa setiap bulannya 3 hari. Boleh, misalnya 1 hari di awal, 1 hari di tengah, 1 hari di akhir, enggak apa-apa. Cuma kata beliau yang paling utama itu yang 13, 14, 15. Tapi kalau tanggal 13, 14, 15 itu kita enggak sempat, enggak masalah, kita berpuasa yang lain di hari yang lain. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya minimal dalam satu bulan itu 3 hari. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat Muslim, "Sum thalathata ayyam min kulli syahr." Puasalah setiap bulannya 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, "Hai Rasulullah, saya mampu lebih dari itu, hai Rasulullah." Karena Abdullah bin Amr ini masya Allah semangat ibadahnya luar biasa, Pak. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa minimal sebulan itu 3 hari aja. Iya, yang paling utama yaitu tanggal 13, 14, 15. Tapi kalau memang pada tanggal itu kita enggak bisa, enggak masalah, di tanggal yang lainnya. Atau seperti yang beliau sebutkan di sini, satu hari di awal, satu hari di tengah, satu hari di mana? Di akhir. Ya. Wa ba'dhuha yatakarrar fi kulli usbu'. Ada juga saum yang setiap minggu, yaitu Senin dan Kamis. Dan subhanallah, ternyata saum hari Senin dan Kamis juga mempunyai keistimewaan. Meskipun dalam hadis bahwa setiap hari Senin dan Kamis amal-amalan hamba itu akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah suka sekali ya amalannya ditampakkan kepada Allah dalam keadaan beliau sedang saum, sedang puasa. Ya. Kemudian wa afdalu saumi tatawwu saumu Dawud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kata beliau, dan saum sunnah yang paling utama itu saumnya Dawud alaihissalatu wassalam. Itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Wadhalika yajma'u thalathata ma'an. Karena kata beliau, kenapa sih saum Daud, puasa Daud itu paling utama? Karena memiliki tiga makna dalam puasa Daud itu. Ahaduha anna nafsa tu'ti yawm al-fitr haddaha wa tastawfi fi yawmi sawm ta'abbudaha. Ya. Wa fi dhalika jam'un baina ma laha wa ma 'alayha. Karena kata beliau, di hari dia tidak puasa, maka ia memberikan kenikmatan kepada tubuhnya. Ketika dia puasa, itu hari dia untuk beribadah dan menjauhkan dirinya dari apa? Syahwatnya. Sehingga itu adil. Iya. Wa tsani anna yawmal aqli yawmus syukur wa yawmus shaum yawmus sabr. Makna yang kedua, hari yang kita itu tidak berpuasa, di mana kita nikmat bisa makan, itu adalah hari-hari syukur. Karena kan setiap makan yang kita makan wajib disyukuri, tidak? Wajib disyukuri, Pak. Nasi yang kita makan dan semua yang kita makan wajib disyukuri itu. Maka kalau di hari kita tidak makan, di saat itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kita sedang puasa, di saat itu kita harus sabar. Iya. Sedangkan iman itu hanya dua. Kalau enggak syukur, ya sabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair." Kagum aku terhadap seorang mukmin itu hidupnya. Karena urusan mukmin itu semuanya baik, kata Rasulullah. In asabatu sarra syakar. Kalau dikasih kesenangan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Fa kana khairal lah, maka itu menjadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar, kalau ia ditimpa kesusahan sabar, fa kana khairal lah, itu pun jadi kebaikan buat dia. Maka dengan puasa Daud, kata beliau, satu hari bersyukur, satu hari bersabar. Ya. Tapi terkadang di antara kita puasa Daud itu ada niat yang kedua, Mas. Mau diet. Ya. Nah ini kalau niat tujuannya itu yang terbesar, saya khawatir gak dapat pahala loh, Pak. Ya. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadair, ya, bahwa orang yang haji niatnya dua. Niat karena Allah, tapi juga ada niat selain karena Allah. Maka dilihat mana yang paling dominan ini. Kalau yang paling dominannya karena Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau yang paling dominannya bukan karena Allahnya, dapat dosa. Kalau ternyata karena Allah dan bukan karena Allahnya ini seimbang, 50-50, tasaqata, saling berguguran, nol. Nah, ya, itu puasa Daud niatnya apa? Jangan sampai niat utamanya pengen diet. Akhirnya bukan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Iya. Wa tsalis, makna yang ketiga, kenapa puasa Daud itu yang paling utama? Annahu asyaqqu 'ala an-nafsi fil mujahadah. Karena itu yang paling berat, Pak, untuk jiwa kita. Li'anna kullama anisat bihalatin naqalat 'anha. Karena setiap kali kita sudah mulai merasakan nikmat, ternyata dipindahkan kepada disuruh sabar. Satu hari makan, lagi enak makan, besok harus puasa, disuruh sabar lagi. Besoknya makan lagi enak, disuruh sabar lagi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi orang yang tidak tergantung sama kuliner. Beda kalau orang yang senangnya kuliner, Pak, mikirnya kuliner aja. Itu enggak bakalan kepikiran puasa biasanya. Hari ini kuliner di mana ya? Apalagi di Bandung nih tempat kuliner, Masya Allah, Pak. Ya, banyak banget. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa'alam anna man ruziqa fitnah alima al-maqsuda bis-shaum. Ketahuilah bahwa orang yang diberikan oleh Allah rezeki kecerdasan, dia akan tahu maksud tujuan daripada shaum, puasa itu. Nih, buat orang yang cerdas. Iya. Jadi orang cerdas itu, Pak, orang yang bisa menggunakan akal pikirannya untuk kebaikan, itu orang cerdas tuh, Pak. Orang cerdas tuh bukan hanya sebatas matematikanya 10, IQ-nya 150, ya, fisikanya wah hebat. Bukan itu cerdas yang hakiki. Cerdas yang hakiki itu dia gunakan akal pikirannya untuk setiap kebaikan. Itu baru orang cerdas. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang orang yang cerdas, ya, siapa yang orang cerdas itu? Orang yang banyak ingat kematian, tahu bahwa dirinya akan meninggal dunia, akan kembali kepada Allah, tidak akan lama dia hidup di dunia. Itu orang cerdas. Maka kata beliau, orang yang diberikan rezeki kecerdasan, dia akan tahu apa sih tujuannya saum itu, apa maksud Allah mensyariatkan ibadah apa saum. Fahamlu fahamala nafsahu qadra ma la yujizu amal amma huwa afdal minhu. Maka dia akan membawa dirinya kepada sesuatu yang tidak membuat melalaikan yang lebih utama darinya. Iya. Maksudnya apa? Taip, antum pengen puasa nih, tapi masalahnya antum ada kewajiban lain. Misal, antum dosen, gara-gara puasa gak bisa ngajar dengan maksimal karena lemes. Akhirnya apa? Ngajarnya juga lemes. Menyampaikan ilmunya juga asal-asalan. Gara-gara apa? Saum. Sementara antum sudah diamanahkan untuk mengajarkan ilmu tersebut. Gimana ini Ustaz? Pilih mana ini? Pilih ngajar apa pilih puasa sunnah ya? Kita katakan mana yang lebih wajib? Melaksanakan amanah atau puasa sunnah? Tentu kita katakan melaksanakan amanah wajib. Gara-gara antum puasa sunnah, antum akhirnya malah lemah dari mencari nafkah yang Allah wajibkan. Sebagai seorang suami kan wajib cari apa? Nafkah. Sementara antum cari nafkahnya ternyata butuh tenaga yang kuat. Gara-gara puasa sunnah akhirnya gak bisa cari nafkah, susah. Orang yang cerdas mikir, mana yang lebih wajib buat saya? Cari nafkah atau puasa sunnah? Kalau gak bisa digabung dua-duanya, kalau dua-duanya bisa digabung, alhamdulillah. Tapi masalahnya terkadang tidak bisa digabung dua-duanya. Maka lihat mana yang paling wajib, ambil yang wajib. Ya. Jangan demi yang mengejar yang sunnah melalaikan apa? Yang wajib. Demikian pula yang sunnah ini bertingkat-tingkat nih, Pak. Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih utama, sholat sunnah atau puasa sunnah? Sholat sunnah yang paling utama. Walaupun sebetulnya ada pada keadaan-keadaan tertentu ya, puasa sunnah lebih utama. Tapi secara mutlaknya, secara umumnya, sholat sunnah lebih utama daripada apa? Puasa sunnah. Sekarang gara-gara antum puasa, sholat sunnahnya gak pernah. Lemas Ustadz. mau sholat sunnah lemas. Jadi akhirnya saya cuma sholat wajib, yang sholat wajib itu juga sholatnya gak bisa lama karena lemas. Gara-gara membela yang sunnah, akhirnya yang wajibnya terlalaikan, akhirnya ada amal yang lebih utama pun terlalaikan. Ya. Kata beliau, faqad kana Ibnu Mas'ud qalila shaum. Ini dia Abdullah bin Mas'ud, jarang puasa sunnah. Wa kana yaqul idza sumtu dha'aftu 'anil shalah wa ana akhtaru shalah 'ala shaum. Lalu beliau berkata, kalau aku puasa sunnah, aku lemah dari salat. Dan aku lebih memilih sholat sunnah daripada puasa. Aku lebih memilih sholat daripada puasa. Iya. Nah ini Pak, coba, ya. Anda siapa? Anda seorang dosen, Anda seorang apa pengajar, ustadz, Anda seorang apa namanya pekerja di kantor dan yang lainnya. Jangan sampai demi untuk mengejar sesuatu yang sunnah akhirnya melalaikan yang apa? Yang wajib. Tapi kalau alhamdulillah ustaz saya dengan puasa sunnah tidak mempengaruhi kerja saya dan kinerja saya, bagus masya Allah. Berarti kamu sudah mengumpulkan dua perkara yang bagus. Tapi kan gak semua orang sama Pak. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Wa kana ba'dhum idza shoma dha'ufa an qira'atil Qur'an fa kana yukthiru fitr hatta yaqdir 'ala tilawah. Bahkan sebagian salaf terdahulu kalau ia puasa lemah dari baca Quran, sehingga akhirnya ia jarang puasa gara-gara ingin mengejar baca Al-Quran. Wa kullu insan a'lam bihalihi wa mayuslihuhu. Dan tentunya setiap manusia lebih tahu tentang kemampuannya masing-masing. Kamu kemampuannya apa? Jelas Pak, memang ya, yang namanya amal soleh itu manusia tidak ada yang sama. Imam Malik rahimahullah berkata apa? Innallaha qasama al-a'mal kama yaqsimul arzaq. Allah itu membagi-bagi amal soleh itu sama dengan membagi rezeki. Ya. Amal itu enggak sama. Ada yang satu masya Allah diberikan oleh Allah kekayaan, ternyata dibukakan buat dia pintu sedekah. Yang satu lagi diberikan kepada dia apa kecerdasan, ternyata dibukakan buat dia pintu ilmu dan mengajarkan apa ilmu. Iya, Imam Malik pernah disuratin Pak sama ahli ibadah di zamannya. Saya lupa nama ahli ibadah tersebut. Apa isi suratnya? Aku mendengar kamu ini ya terlalu sibuk dengan mengajarkan ilmu. Lebih baik kamu sibukkan dengan beramal soleh dan beribadah. Kata ahli ibadah ini. Apa kata Imam Malik? Membalas apa namanya suratnya. Sesungguhnya Allah membagikan amal seperti Allah memberikan apa? Membagikan rezeki. Dan saya memandang menyebarkan ilmu, insya Allah tidak lebih jelek daripada amalan kamu. Dan saya merasa puas dengan pemberian Allah berupa ilmu kepada saya. Dan semoga semua kita di atas kebaikan. Masya Allah ya. Imam Malik tawadu orangnya Pak. Ketika ditegur oleh seorang ahli ibadah supaya jangan sibuk ngajarin ilmu, tapi sibuk apa? Beramal, ibadah. Imam Malik gak bilang, ah ente sombong banget sih, ibadah segitu aja udah mencak-mencak. Enggak, masya Allah, ini ulama namanya Pak. Kata Imam Malik, ya, setiap orang itu telah dibagi-bagi amalannya. Kamu dibagi oleh Allah dengan banyaknya beramal soleh dan ibadah. Allah memberikan kepada saya beramal dengan ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan saya ridho dengan ini dan saya berharap kita berdua di atas kebaikan. Masya Allah. Ya, kalau ulama ngomongnya enak, enggak kayak kita. Wah, kita senangnya ngebully, nyakitin orang gitu kan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Tip. Kemudian beliau sekarang masuk ke Kitabul Hajj. Wa asraruhu wa fadailuhu wa adabuhu wa nahwu dzalik. Kitab haji, rahasia-rahasianya, keutamaan-keutamaannya, adab-adabnya dan yang lainnya. Akhi, sudah saya pernah sebutkan bahwa buku yang kita bahas ini bukan buku fikih, tapi ini buku yang berhubungan dengan adab dan tazkiyatun nafs. Jadi beliau tidak akan membahas tentang fikih. Kalau membahas zakat, beliau akan sebutkan apa sih rahasia zakat, bagaimana adab-adabnya. Kalau beliau membahas saum, beliau akan menyebutkan apa sih rahasia saum, apa tujuan saum, apa adab-adabnya, apa yang diinginkan dari saum itu. Adapun fikihnya, bagaimananya, itu pembahasannya dalam kitab apa? Fikih. Ya. Dan kita memahami ini tidak kalah penting loh Pak. Karena dengan cara memahami ini kita tahu tujuan daripada ibadah itu apa. Roh dari ibadah itu apa. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari ibadah tersebut. Karena kan tujuan ibadah itu untuk menghasilkan apa sih? Takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 21 apa? Ya anu ayya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh lihat, Allah menyebutkan tujuan daripada ibadah itu untuk menghasilkan apa? Takwa. Maka kalau selama ini kita beribadah ternyata tidak menimbulkan takwa, itu tanda ibadah kita belum diterima oleh Allah loh Pak. Ya. Kita lanjutkan Kitabul Hajj wa Asraruhu wa Fadailuhu. Kitab haji. Ya, rahasia-rahasianya, keutamaan-keutamaannya dan adab-adabnya dan sebagainya. Yang bagi liman aradal hajja an yabda'a bit taubah. Selayaknya bagi orang yang mau pergi haji mulai dari taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan hajinya biar dapat apa? Gelar. Dipanggil Pak Haji. Iya. Mulai dari taubat dulu. Minta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul maafkan kita setelah haji kita selesai dari dosa. Waradul mazalim, mengembalikan kezaliman. Kalau kita pernah ambil hak orang, kita kembalikan. Kalau kita pernah menyakiti hati orang, kita minta maaf. Iya. Jadi minta maaf itu Pak, kalau kita itu apa? Memang punya salah. Ini terkadang kita baru ketemu aja udah maaf. Maafin saya ya. Kayaknya baru sekarang ketemu, salah apa ya kamu sama saya? Minta maaf itu disyariatkan kalau kita punya salah kepada orang lain. Wa qada'ud duyun, kemudian juga sebelum haji ingat-ingat pernah punya utang apa enggak, tuh bayar utangnya. Ya. Wa idadun nafaqah li kulli man talzamanu man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju'. Demikian pula mempersiapkan nafkah nih buat keluarga yang akan kita tinggalkan ya sampai kita pulang. Wa yaruddu ma indahum minal wada'i, kalau ada titipan-titipan yang orang nitip ke kita, kembalikan. Nah ini yang kata beliau adab yang pertama nih bagi mereka yang mau pergi apa? Haji. Wa yastashibu minal malil halal ma yakfihi lidhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taqtir ala wajhin yumkinuhu ma'ahu tawassu fi zat wa rifq bil fuqara. Dan sangat disukai untuk membawa harta yang halal itu yang cukup gitu loh untuk pergi dan pulang ya, bahkan kalau bisa lebih supaya kita selama haji juga bisa membantu orang susah ya. Nah ini wistashabu ma yuslihu kasiwak wal musht wal mir'ah wal mikhalah. Kalau pergi haji jangan lupa juga bawa alat-alat seperti apa? Seperti siwak. Ya, seperti sisir. Nih, selama haji enggak pernah nyisir. Kecuali ya kalau memang botak ya enggak masalah, Pak. Misternya susah. Demikian pula jangan lupa untuk melaksanakan sunnah bercelak, kata beliau. Ya, karena kan kalau orang kalau lagi safar, kalau zaman dulu kan orang kalau lagi safar tuh ya kelihatan banget. Rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, dan yang lainnya. Di zaman sekarang juga, kalau antum misalnya naik pesawat 9 jam di atas pesawat gitu, pasti rambutnya kusut, ya, kucel, dan yang lainnya. Nah, kata beliau, dengan membawa alat-alat seperti ini, setidaknya kita bisa apa? Ya, tidak, rambutnya enggak kusut, dan yang lainnya. Wa yatasaddaq bi syai'in qabla khuruji, kalau bisa, sebelum keluar haji, sedekahlah dulu. Iya. Ini dikiaskan kepada anjuran berhaji sebelum apa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam surat Al-Mujadilah itu. Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa yanbaghi an yaltamisa rafiqan salihan muhibban lil khair mu'inan alayh in nasiya dhakara wa in dhakara wa in dhakara aana wa in dhaqa sadruhu sabbara. Yang lebih bagus lagi, kalau kamu pergi haji itu cari teman yang soleh, yang suka kepada kebaikan, yang bisa membantu kita di atas kebaikan. Kalau kita lupa, dia ingatkan. Kalau kita ingat, dia bantu. Kalau kita lagi gak sabaran, dia sabarkan hati kita. Masya Allah. Kita butuh tuh. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian mau pergi haji nih, penting sekali. Coba cari travel yang Masya Allah, di sana banyak orang-orang solehnya, yang bisa kita juga bisa mengambil manfaat dari mereka, dari akhlak mereka, dari Masya Allah kesolehan mereka. Ya. Wal yu'ammir ar-rufaqa 'alaihim ahsanum khuluqan. Dan jangan lupa, ya kalau kita pergi haji ini beberapa orang ada amirnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan demikian. Kalau kita safar itu harus ada amir safar. Nah, amirnya ini kalau bisa yang paling bagus akhlaknya. Wa arfaqhum bil ashab, yang paling memperhatikan teman-temannya. Dia punya rasa tanggung jawab. Ya. Ya, terkadang ya, kalau kita safar itu, Pak, baru ketahuan sifat-sifat kita loh, Pak. Antum kalau pengen tahu karakter diri sendiri, safar yang jauh deh. Atau antum berkemah 3 hari di satu tempat yang sepi. Ya, biasanya akan terlihat tuh. Kalau antum lagi kemah ya, di hutan atau di mana gitu, kelihatan ada orang yang memang punya sifat membantu temannya, dia bantu temannya, ini Masya Allah kelihatan dia kepemimpinannya. Ada orangnya cuma ngeluh aja, aduh susah, gak ada WC, gak ada ini, biasa enak, dikit-dikit ngeluh aja. Ada yang kerjaannya tidur aja. Kelihatan deh, Pak, dengan adanya safar itu kelihatan. Memang benar banget ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang. Ya. Kemudian Umar berkata, "Siapa yang mengenal orang ini?" Lalu ada seorang laki-laki berkata, "Aku, hai Umar." Kata Umar, "Kamu pernah bertetanggaan sama dia?" "Belum pernah." "Pernah safar jauh sama dia?" "Belum pernah." "Pernah bermuamalah sama dia?" "Enggak pernah juga." "Ah, kamu belum kenal dia." Artinya kalau orang sudah kenal tuh, kalau kita pernah safar sama dia nih, safar jauh, kenal kita. Ya, bagaimana sifatnya, karakternya. Demikian pula kita juga kalau pengen tahu karakter diri kita, silakan pergi jauh. Safar jauh atau seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Coba antum camping aja. Memang camping sebetulnya ada manfaatnya juga untuk meniti karakter kita sebetulnya. Ya, akan terlihat tuh karakter kita. Orang kalau lagi safar jauh capek. Dengan adanya capek kelihatan, ada yang walaupun capek enjoy aja dia sih. Senyum aja, Masya Allah. Ada yang kelihatan cemberut aja, kenapa? Capek. Ya. Ada yang temperamenan. Ya. Beda kalau memang dia lagi enjoy ya, lagi enggak capek gitu kan. Tapi kelihatan. Nah, dari situ kita tahu karakter kita apa. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Wa yanbaghi lil musafir tatwibul kalam. Dan orang yang musafir itu, yang sedang safar bepergian jauh, hendaknya memperbagus ucapan. Ucapannya itu yang bagus gitu. Wa it'anu ta'am, memberi makan. Wa idharu mahasinil akhlaq, dan memperlihatkan akhlak yang baik. Iya. Fa inna safar yukhriju khafayal batin. Karena kata beliau, bepergian safar itu bisa memperlihatkan sifat-sifat yang tersembunyi. Ya. Kalau zaman sekarang sih terkadang Pak, ya karena enak ya nggak kelihatan juga terkadang sih. Kalau zaman dulu kan, masya Allah, yang namanya safar naik onta berhari-hari melewati padang pasir dan yang lainnya, susahnya minta ampun. Zaman sekarang cuma naik pesawat 1 jam sampai, nggak kelihatan. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Wa man kana fis safar alladhi huwa madhinnatu dhajar ya hasanal khuluq kana fil hadar ahsan khuluqan. Kalau ada orang dalam safar dalam keadaan capek apapun juga kelihatan akhlaknya tetap bagus. Biasanya dia kalau di rumahnya lebih bagus lagi Pak, akhlaknya Pak. Betul. Ya, karena kalau tinggal di rumah enggak kelihatan bagaimana aslinya. Waqad qila idza athna 'ala rajul mu'amiluhu fil hadar wa rafaqahu fis safar fala tashukku fi salahihi. Ada yang berkata begini. Kalau seorang laki-laki dipuji oleh yang pertama, ya, bawahan-bawahannya yang kerja sama dia. Yang kedua dipuji oleh teman-temannya ketika safar, maka kamu jangan meragukan lagi akan kesolehan orang ini. Biasanya kan kalau antum jadi bos, seenaknya enggak? Kelihatan juga tuh. Ya, kalau jadi bos terkadang sentimennya kelihatan dan yang lainnya sama bawahan, karena merasa antum saya kan bos, dia bawahan. Tapi ternyata bawaan-bawaan antum muji antum semua, masya Allah. Atasan kita ini luar biasa. Iya, makanya antum kalau jadi atasan tuh jangan sombong, Pak. Tanah Abang tuh atasan cuma 5.000 perak. Wa yanbaghi lahu an yuaddi rufaqa'ahu wa ikhwanahu al-muqimin. Jangan lupa kalau pergi haji atau umroh, ya, dia hubungi teman-temannya. Jangan tahu-tahu pergi aja. Ya, pas udah sampai umroh baru ngomong, ane lagi umroh. Jangan gitu, kata beliau. Wa yatamisu adiyatahum, untuk mencari doa mereka. Barangkali doa mereka mustajab. Wa yaj'al khurujahu ya bukrota yaumil khamis, usahakan kalau pergi safar itu di hari Kamis pagi. Wal yasil fi manzilihi raq'at wal yusalli fi manzilihi raq'atain qabla khuruji minhu, sebelum keluar rumah usahakan salat 2 rakaat dulu. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda apa? 2 rakaat sebelum keluar rumah yam tamna'ani, mencegah dari apa? Ya su'ul makhraj, buruknya keluar. Dan 2 rakaat ketika masuk ke rumah mencegah dari buruknya tempat masuk. Jadi ada hadis dari Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga, ya, bahwa kalau kita masuk ke rumah bagus sholat 2 rakaat, kita mau keluar rumah bagusnya sholat 2 rakaat. Ya. Tapi itu bukan amalan yang Nabi SAW amalkan secara apa? Rutin ya, sekali-kali aja. Wa yasta'mil al-ad'iyah wal-adhkar al-ma'thurah 'inda khuruji min manzilihi wa fi rukubihi wa nuzuli. Dan jangan lupa membaca doa-doa dan zikir saat ia keluar rumah, saat ia naik kendaraan, ketika ia singgah di sebuah desa atau kampung orang. Itu penting ya, akhi. Ya, keluar rumah kita ucapkan apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika naik kendaraan kita baca apa? Subhanalladzi yasakhkhara lana hadza. Disebutkan dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika hendak naik membaca bismillah, kemudian ketika telah duduk beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, jalan deh. Jangan lupa baca doa safar. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Itu doa tuh bagus banget loh, Pak. Iya, kalau kita baca itu supaya dihindarkan daripada keburukan-keburukan saat di saat kita apa? Safar. Ya, ketika kita melewati jalan naik kita ucapkan apa? Allahu akbar. Ketika turun kita ucapkan apa? Subhanallah. Ya, kita banyak berzikir. Ya, terkadang banyak di antara kita pas naik pesawat itu, Pak, sibuk sama nonton film. Ya, baru duduk pesawat di depan udah ada layar. Nyariin tuk tuk tuk tuk film apa nih? Film Hong Kong. Ya, selama safar gak zikir, cuma nonton film. Zikirnya pas Pak apa ada turbulen. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, subhanallah. Kalau tenang lagi nonton lagi. Iya. Ini kan enggak bagus banget ya akhul Islam azani Allah ya. Yang lebih bagus di saat kita sedang safar, baik pakai mobil, baik pesawat, banyakin apa? Zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat safar itu di perjalanan beliau memperbanyak zikir dan salat. Iya, antum di pesawat baca Quran, salat sunnah di atas pesawat. Itu sesuai dengan sabda Nabi, apa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini memang di zaman sekarang ini lebih banyak melalaikannya. Padahal ya di saat safar itu waktu yang sangat utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa musafir itu mustajab. Makanya jangan lupa di saat safar kita banyak doa, banyak doa. Ya, selama antum di perjalanan itu. Ya, apalagi di pesawat. Ya, kalau di pesawat biasanya sih banyak orang zikir, Pak. Ya, apalagi apa namanya? Banyak turbulen begitu ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Baik, saya kira cukup dulu ya pembahasan kita. Kita buka tanya jawab. Nah. Ustaz, teman saya ada yang anaknya menggunakan gelang atau kalung. Katanya biar enggak rewel atau biar enggak cepat sakit. Apakah ini syirik? Wah, itu syirik itu, Pak. Seakan-akan gelang sama kalung itu bisa menolak mudarat nih. Ini bahaya ini. Ini justru yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istilahnya apa? Tiwalah yang digantungkan di anak, di leher anak itu ya, untuk menolak bala, itu syirik wallah. Kata Rasulullah, "At-tiwala tu syirk, tiwala itu syirik." Iya. Itu haram, Pak. Syirik ini mengerikan. Ustaz, kalau makan nyeplak termasuk adab tercela enggak atau wajar? Enggak ada dalilnya yang menyebutkan bahwa itu adab tercela. Iya. Cuma yang jelas, Pak, kita kalau nanti beliau akan menyebutkan bagaimana adab makan. Beliau lebih menganjurkan kalau kita lagi makan tuh jangan diem aja. Beliau menganjurkan kalau makan tuh kalau bisa sambil ngobrol. Kenapa? Karena memang kebiasaan Rasulullah begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan nggak pernah sendirian satu piring, Mbak. Rasulullah tuh punya piring besar yang cukup buat 8 orang. Jadi makan sambil ngobrol. Kalau kita kan makannya sendiri cerius, iya. Bila suami kurang ibadah, enggak sholat di masjid, Ustaz. Sebagai istri harus bagaimana? Kasih motivasi dong. Bilang kepada dia, "Mas, tahu enggak, Mas? Setiap langkah kaki ke masjid itu satu langkahnya itu luar biasa loh. Satu langkah itu menggugurkan satu dosa, menaikkan satu derajat. Bayangkan kalau kamu sholat di masjid, ya, selama kamu di masjid didoakan malaikat loh, Mas. Coba deh, ya, seorang istri itu harus ngasih motivasi sama suaminya itu. Bilang, Mas, Masya Allah, kamu sholat di masjid itu pahalanya jauh lebih besar daripada di rumah, Mas. Masa kamu mau kayak saya perempuan? Iya. Laki-laki itu bagusnya di masjid. Nah, kasih nasihat, kasih motivasi. Terus jangan apa namanya? Cepat ini ya, cepat putus asa dalam memberikan motivasi dan nasihat. Saya bertanya, maksud dalam buku Prinsip Dasar Islam yang ditulis oleh Ustaz Yazid dalam hadis Hudzaifah pada kalimat telah hafal orang yang hafal dan telah lupa orang yang lupa. Maksudnya apa ya, Ustaz? Hadis hafidhah man hafidhah wa nasiyah man nasiyah. Artinya, ya, ketika mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ada yang hafal, ada yang lupa. Karena kan memang kemampuan manusia di dalam menghafal hadis itu juga berbeda-beda. Mohon dijelaskan tentang larangan puasa di hari Sabtu. Manakah pendapat yang paling kuat, Ustaz? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi bersabda, "La tasumu yawma sabti illa fi mafturidu 'alaikum." Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud ini mengatakan jangan puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Sama dengan antum bilang jangan makan yang ada di meja itu kecuali sambal. Iya. Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang apa? Diwajibkan. Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam menghadapi hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mutlak, enggak boleh puasa sunnah di hari Sabtu. Puasa apapun juga selama itu puasa sunnah enggak boleh. Mau puasa Daud, kayak mau puasa Arafah, kayak mau puasa Asyura, kayak mau puasa apa ke. Kenapa? Karena Nabi hanya memberikan pengecualian cuma satu, kecuali puasa wajib. Sebagian ulama mengatakan apa? Oh, bukan itu maksudnya. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan puasa Arafah dan Nabi tidak pernah mengatakan kecuali kalau bertepatan hari Sabtu. Nabi juga menganjurkan puasa Daud. Nabi pun tidak pernah mengatakan kecuali kalau pas ketemu hari buat puasa Daud diloncat. Sehingga kata mereka yang dimaksud dengan jangan puasa hari Sabtu itu maksudnya puasa sunnah yang tidak bertepatan dengan apa? Waktu-waktu yang utama. Adapun kalau memang bertepatan dengan waktu-waktu yang utama seperti puasa apa? Arafah, puasa Daud dan yang lainnya, maka itu tidak masuk dalam hadis tersebut kata mereka. Dengan bukti kata mereka ada seorang wanita berpuasa di hari Jumat. Lalu Nabi berkata kepada wanita itu, kamu kemarin puasa enggak? Enggak. Besok kamu mau puasa enggak? Enggak. Kata Rasulullah, batalkan puasamu. Karena Rasulullah melarang untuk menyendirikan puasa Jumat sendirian. Kata-kata, besok mau puasa enggak? Besoknya hari apa? Sabtu. Kata mereka itu berarti menentukan boleh dong. Ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa maksud dilarang puasa hari Sabtu itu kalau disendirikan. Ya. Dan ini yang tampaknya condong kepada pendapat ini tuh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua itu banyak yang dirojihkan oleh para masyayikh seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan. Ya, Lajnah Daimah dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Sedekah yang paling utama itu ke siapa Ustaz? Apakah ke orang tua termasuk sedekah? Sedekah ada dua, sedekah wajib dan sedekah apa? Sunnah. Sedekah wajib itu lebih dahulukan daripada sedekah sunnah. Maka dari itu seorang laki-laki, seorang suami yang wajib dahulu dia dahulukan siapa? Istrinya, anaknya. Makanya kata Rasulullah, dirham yang kamu infakkan untuk fakir miskin, dirham yang kamu infakkan di jalan Allah, dirham yang kamu infakkan ya untuk yang lainnya, dan dirham yang kamu infakkan untuk istri dan anakmu yang paling besar pahalanya kata Rasulullah, dirham yang kamu infakkan buat anak dan istrimu. Kenapa? Kan itu wajib. Baik. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya harta, kepada siapa yang paling berhak aku nafkah, aku berikan nafkah? Kata Rasulullah apa? Dirimu dulu. Saya punya lebih dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Keluargamu. Saya punya lebih dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Karib kerabatmu. Saya punya lebih dari itu, ya Rasulullah SAW. Ya. Lihat Rasulullah SAW memulai dari diri sendiri. Kemudian dari apa? Keluarga. Kemudian apa? Karib kerabat. Berarti orang yang paling dekat kepada kita itu yang paling utama kita berikan apa? Sedekah. Dalam riwayat Muslim, ketika Allah turunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Datang seorang laki-laki yang bernama Hamdalah, "Hai Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai itu Buraiha yang ada depan masjid, sebuah taman yang Rasulullah sangat suka dengan airnya di situ. Hai Rasulullah, saksikan aku sudah ikhlaskan untuk aku infakan. Silakan kau bagi-bagikan." Kata Rasulullah, bah, dzaka malun rabih. Itu harta sangat menguntungkan sekali. Ara antukastimahu baina ara aqaribik. Aku berpendapat kamu bagikan ke saudara-saudaramu, kepada karib kerabatmu. Tuh lihat. Ya. Hamdalah ingin menginfakkan apa itu? Sebuah kebun yang ada depan masjid. Karena itu memang yang harta yang paling dia cintai. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Kamu bagikan buat karib kerabatmu. Masya Allah. Nah Ustaz, karib kerabat saya udah pada kaya semua. Siapa lagi? Nah kita lihat mana yang paling besar maslahatnya. Kalau antum berinfak misalnya ke suatu tempat yang memang Masya Allah maslahat besar untuk umat dan Islam kaum muslimin, luar biasa sekali, dengan menyebarkan ilmu, dakwah dan yang lainnya, insya Allah pahalanya lebih besar lagi. Coba lihat mana yang paling lebih besar maslahatnya, manfaatnya, kita lihat ya, kita untuk dahulukan. Nah itu. Kalau ke orang tua termasuk sedekah enggak? Ya kewajiban anak atuh mah, itu mah Pak. Ya, kewajiban anak untuk berbakti kepada siapa? Orang tua. Memang tetap ya, semua yang ia berikan kepada orang tuanya tetap insyaallah dinilai sebagai sedekah. Bila sedang hamil besar saat bulan Ramadan dan dokter menyarankan enggak puasa, apakah tidak apa-apa? Ya memang enggak apa-apa kan? Seluruh ulama sepakat dalam masalah ini. Wanita yang sedang hamil ya, dan karena dia khawatir terhadap anaknya, boleh dia enggak puasa. Ya. Cuma masalahnya khilaf nih. Kalau dia enggak puasa, bayarnya apa? Menjadi tiga pendapat, ada yang mengatakan cukup fidyah, ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah dan qadha dua-duanya. Ya. Saya lebih merujukkan pendapat yang mengatakan cukup fidyah. Adakah doa khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar kita Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan, Ustaz? Yang disebutkan dalam hadis itu ya, yang masyhur itu. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Apa? Allahumma balik lana fi Rajab, terus wa balighna Ramadan tuh kan, dan sampaikan kami ke bulan itu, hadisnya palsu, Pak. Ya. Jadi itu enggak bisa diamalin gitu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan, boleh, karena itu yang itu banyak ulama salaf terdahulu melakukan itu. Enggak masalah. Bila sudah menikah, apakah seorang istri wajib menafkahi orang tuanya? Harus dengan seizin suami. Kalau suami enggak ngizinin, enggak boleh. Kecuali kalau si istri enggak nafkahi, ternyata orang tua enggak ada yang nafkahi siapa lagi kalau bukan dia. Maka tentu si istri wajib untuk menafkahinya. Karena sudah tidak ada anak yang lainnya kecuali siapa? Kecuali dia. Iya. Posisi seorang istri tersebut memiliki kemampuan finansial, Ustaz. Iya, tetap usahakan izin siapa? Suaminya. Tapi kalau ternyata suaminya itu pelit bin koryat alias medit, ya, maka enggak masalah seorang istri untuk menggunakan hartanya sendiri ya, untuk ia berikan kepada orang tuanya tanpa izin suami. Kalau ternyata suaminya sifatnya kayak gitu, pelit. Boleh enggak sih Ustaz membeli barang bagus berkualitas yang mungkin cenderung mahal? Enggak masalah. Kalau memang kita tahu ini, kalau beli murah cepat rusak, mendingan yang mahal tapi apa? Awet. Iya. Kalau tujuan membeli barang mahal itu bukan untuk wah-wahan, bukan untuk apa? Ujub, sombong-sombongan. Tapi kalau antum beli mau apa yang mewah itu hanya sebatas untuk wah-wah, yang bahaya nih, Pak. Rasul bersabda apa? Baina marrajul yamshi qad a'jabat hujummatuhu wa qatifatuhu idh khusifa bil ard. Ketika ada seseorang laki-laki, kata Rasulullah, berjalan, ia merasa ujub dengan rambutnya yang indah dan bajunya yang bagus. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Dan ia terus diadab di dalamnya sampai hari kiamat. Kata para ulama, ujub dengan sesuatu itu menyebabkan sesuatu itu akan mengadab kita di hari kiamat. Antum ujub dengan motor antum. Karena motornya motor gede misalnya. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ya, jadi kalau di jalan tuh pengen kelihatan, wah, hati-hati tuh, Pak. Iya. Ujub dengan sesuatu itu bahaya besar itu. Ya. Tapi kalau memang niatnya tadi, kalau beli yang mahal biasanya lebih awet, lebih bagus, ya. Terkadang pemeliharannya juga lebih enak. Enggak masalah, silakan aja. Ya, justru kalau misalnya antum duitnya miliaran, beli HP aja cuma Nokia pisang misalnya. Ini sih super pelit namanya. Ya. Maka di antara rasa syukur kepada Allah, Bapak, memperlihatkan nikmat itu pada diri kita. Sebab disebutkan dalam ayat dalam hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yara athara nikmati ala abdi. Allah itu suka sekali melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya. Artinya antum pakai baju yang wajar lah. Antum dikasih nikmat yang banyak, ternyata baju aja combang-camping, tambalan, gimana sih? Ini termasuk tidak mensyukuri apa? Nikmat. Ya. Masya Allah. Ana baru resign dan ingin kuliah bahasa Arab kurang lebih 25 tahun di sebuah lembaga di Bandung. Namun ana pun ingin sambil menikah. Hanya calon pasangan ana berencana untuk S2 di Eropa. Salah satu rencana yang berpeluang besar selain rencana beliau yang lain. Baiknya ana tinggalkan beliau saja. Karena di Eropa fasilitas majelis ilmu tidak sebanyak di sini dan juga tauhid ana belum kokoh. Secara fisik, agama dan akhlak ana melihatnya cukup bagus. Atau ana lebih fokus untuk meningkatkan kualitas diri terlebih dahulu. Kalau kamu merasa takut dengan fitnah yang ada di sana, baiknya enggak usah. Karena di kalau dikhawatirkan di sana misalnya terfitnah dengan ya fitnah dunia di sana dan yang lainnya, ya bagusnya asan jangan, enggak usah deh. Bilang ke calonnya, "Mas, saya mau cari yang lain aja ya." "Loh, kenapa?" "Saya pengen banyak menuntut ilmu sementara di Eropa susah." Walaupun tentunya di Eropa pun juga ada juga tempat-tempat yang di sana banyak menuntut ilmu, seperti di Inggris banyak, Pak. Majlis-majlis ilmu dan banyak ulama juga sering datang ke sana. Iya. Kalau memang ternyata datangnya ke sana itu untuk keperluan syar'i, enggak masalah gitu loh. Tapi kalau memang ternyata anti melihat, "Wah, saya repot nih kalau saya tidak pergi sama suami saya ke Eropa." Gimana? Di sana ternyata setelah dilihat, di searching, di sana juga jarang majelis taklim, muslimnya juga minoritas banget, susah dan yang lainnya. Udah. Laki-laki masih banyak kok. Iya, masih banyak. Salahkah ana ketika ana berandai-andai saya yang jadi Abu Bakar As-Siddiq? Wih, Masya Allah. Yang sudah dijamin surga dan hidup bersama Rasulullah SAW. Ana ingin sekali masuk surga dan bertemu Rasulullah SAW. Apakah sikap ana ini menyalahi takdir Allah ya Ustaz ya? Karena ana hidup di zaman fitnah ini yang begitu banyak. Bukan cuma antum, kita semua. Kita semua hidup sekarang di zaman fitnah. Nah sekarang antum berandai-andai saya jadi Abu Bakar, apa coba manfaatnya? Toh, gak bakalan jadi Abu Bakar. Ini namanya berandai-andai sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang lebih baik adalah berandai-andai saya bisa menjadi Abu Bakar di zaman ini. Yang kuat imannya, kokoh keimannya, kuat ibadahnya, ya, kuat sedekahnya dan yang lainnya. Gimana ya caranya? Nah, mikirnya gitu, positif. Sehingga itu yang memotivasi kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita, keimanan kita, ibadah kita. Nah, kalau seperti itu tujuannya bagus banget. Ya. Ana akhwat yang kemarin baru berhenti kuliah. Wih, bersambung terus nih pertanyaan. Ana sedang ta'aruf melalui wali. Sebelum berhenti kuliah, pada papa ana seperti memberi kelonggaran untuk menikah. Jadi ana bilang ke ikhwannya diperbolehkan. Ana ingin nikah secepatnya, namun ana pun tidak ingin terburu-buru. Nah kan bingung. Pengen secepatnya tapi enggak mau terburu-buru, gimana coba, Pak? Bingung saya itu. Sehingga ana seleksi data-data beliau, tetapi kalau tidak terburu-buru maksudnya tidak terburu-buru menerima ikhwan, bagus. Memang harus hati-hati. Jangan sampai ini kelihatannya ikhwan ternyata kan zaman sekarang banyak, Pak. Jenggotan di atas mata kaki. Tapi ternyata hatinya entah kemana. Ya. Lahiriahnya kelihatan hijrah. Tapi ternyata hatinya masih mengharapkan ketenaran, masih mengharapkan, wah ini susah. Ya. Sehingga ana seleksi data-data beliau, tetapi mengenai keadaan ayah yang sudah lumayan reda, namun masih belum seutuhnya 55% lagi. Kok tahu sih 55%? Apakah baik-baik saja jika ana tiba-tiba minta izin kepadanya untuk menikah? Karena sebelumnya ana telah membuatnya kaget. Ya. Apakah akan kaget lagi ini, Ustaz? Gak apa-apa, ayahmu dikaget-kagetin terus. Dalam untuk kebaikan gak apa-apa, insya Allah. Atau yang akan untuk kebaikan kan untuk dirimu sendiri juga. Sudahlah, kamu mengecewakan ayahmu karena kamu keluar dari kuliah. Itu kan untuk kemaslahatan dirimu, untuk menghindari maksiat. Sekarang kamu ingin menikah, itu untuk kemaslahatan dirimu supaya lebih terpelihara. Kalau kamu sudah punya suami, alhamdulillah. Maka dari itu kewajiban kamu pertama banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada saya suami yang saleh, yang bertanggung jawab. Yang kedua, sambil ikhtiar terus. Kalau memang sudah ada laki-laki yang kamu lihat sudah bagus, ini sudah insya Allah cocok, udah bismillah ngomong ke apa namanya orang tua. Tapi sebelumnya coba sholat istikharah kepada Allah supaya Allah pilihkan yang terbaik untuk kita. Ya. Nah itu. Jadi kalau kamu segera menikah itu bagus banget. Ini zaman fitnah bagi seorang wanita di zaman sekarang ini. Ya, segera menikah itu bagus sekali. Bagaimana cara melihat kekokohan seorang ikhwan dari segi keyakinannya, ya Ustaz? Saat ta'aruf. Susah juga, Pak. Makanya harus bertanya, pertama harus bertanya kepada teman-temannya yang mengenal dia. Ya. Atau saudara-saudaranya yang mengenal dia. Kalau sebatas ta'aruf kamu lihat dia, ya. Apa memang terkadang kalau kamu seorang ahli psikologi bisa aja melihat, pas ngelihat pandangan matanya aja kamu sudah punya feeling. Ini laki-laki nakal ini. Ya. Dari cara bicaranya aja udah kelihatan, misalnya. Dari cara ininya aja, cara berjalannya udah kelihatan, misalnya. Ya. Itu bisa, tapi kalau itu kan jarang yang bisa seperti itu, ya. Maka dari itu ya coba cari apa info, kumpulkan info dari teman-teman dekatnya, teman-teman akrabnya, keluarganya dan yang lainnya, sehingga bisa dipastikan. Sekali, selain itu yang terpenting adalah minta kepada Allah istikharah. Karena Allah yang paling tahu tentang seseorang itu. Kalau kita yang minta, pilih langsung kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, ya Allah, berikan aku kemudahan untuk menikah dengan dia. Berkahi pertikahan kami. Kalau dia memang buruk untukku, ya Allah, palingkan hatiku darinya, palingkan aku darinya, dan palingkan dia dariku, ya Allah. Dan Allah yang Maha tahu, Allah paling kuat sudah. Iya. Kalau kita lagi puasa di luar negeri, Ustaz, buka dan sahurnya ikut waktu setempat atau ikut Mekah? Enak aja ikut Mekah. Gimana ikut Mekah? Sementara di Mekah misalnya baru azan, sementara tempat itu udah keluar nongol matahari gitulah. Gak bisa. Tetap Allah sudah memberikan kepada kita patokan bahwa makan dan minumlah sampai jelas kepada kamu fajar shodiq. Berarti puasa dimulai dari fajar shodiq sampai matahari terbenam. Ya. Ustaz, kalau bersenandung tanpa musik haram enggak sih, Ustaz? Bersenandung kalau memang isinya kebaikan dan memberikan motivasi boleh sekali-kali ya. Dan jangan jadikan kebiasaan. Karena kalau antum jadikan sebagai sebuah kebiasaan, akhirnya antum lebih senang senandung daripada baca Quran, ini bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La'an yamla batnu ahadikum sadidan." Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh syair. Iya. Nah, itu saya pernah baca buku bahwa Abdullah bin Umar berpuasa selamanya. Apa benar itu, Ustaz? Iya. Ya, akhi. Kalaupun itu benar, tapi itu kan bertabrakan dengan petunjuk Rasul. Karena di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang berpuasa terus-menerus. Maka Rasulullah melarang mereka. Lalu Rasulullah bersabda, "Innil," ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat-sahabat itu, "Buktinya engkau ya Rasulullah puasa terus-menerus?" Kata Rasulullah apa? "Innilas tukahayatikum." Aku tidak sama dengan kalian. Maka tentu sabda Nabi lebih kita dahulukan daripada perbuatan seorang sahabat. Apa hukumnya walimatus safar sebelum haji? Yang ada dari perbuatan sahabat wali, apa, seperti dalam riwayat Bukhari dari hadis Jabir, Jabir itu kalau pulang safar itu menyembelih unta dan dibagikan buat tetangga-tetangganya. Itu setelah pulang, bukan sebelum. Amalan sunnah boleh didobel rangkap enggak, Ustaz? Pendapat jumhur ulama dan ini madhab yang empat mengatakan boleh. Seperti sholat 3-in-1 dalam 2 rokaat niatnya 3, sholat wudhu, sholat tahiyat masjid, sholat duha, boleh, enggak apa-apa. Ini pendapat madhab yang empat. Apa boleh puasa Daud tidak terus menerus selang-seling, misal hari ini berbuka, besok mau puasa teman ngajak makan, ngajak main futsal? Itulah masalahnya. Kalau kamu mau puasa Daud, berarti kamu harus siap untuk menolak ajakan-ajakan itu. Iya, maaf akhi, saya lagi mau puasa Daud, jadi saya enggak main futsal dulu ya. Iya, kan gampang. Ustaz, ketika naik kendaraan yang lebih utama mana ya? Zikir dengan murotal atau dengar kajian? Ilmu tentu lebih utama. Iya. Boleh tidak jika saya saum di hari Senin lalu niat puasa Daud di hari Selasa, Kamis dan Sabtu, terus dilanjutkan Senin Rabu tapi pengen puasa lagi di hari Kamis, terus berlanjut puasa Daud ke hari Sabtu dan seterusnya? Baiknya apa? Kalau antum puasa Daud, udah puasa Daud aja. Iya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat. Jadi kalau puasa Daud, ya puasa Daud aja udah. Iya. Saya boleh saya baca Quran tapi belum lancar makhraj dan tajwidnya? Sangat boleh. Kata Rasulullah, orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya dapat dua pahala. Pahala susahnya dan pahala baca Al-Qur'an. Masya Allah. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.